Okay, POWNYS, the good doc. Like radio stereo on the block. Kontra ke PG selama di tempat. Segenggam kupu tangan dengan erat. Like you and me on the magazine. Suka dipandangi dengan orang lain. And one privacy jadi rahasia makin terbuka saat cinta sutra main-main. Jadi apakah kau mau untuk menjadi pendamping yang setia selalu? It's me yang pun modal pinang dan sagu. Kau bersedia sesiap untuk bayar pintu. Satu sisi tempat ke ruang yang besar, agar esok semua akan jadi kelar. Saat kau dengsa dalam satu ikatan, yakin itu yang terbaik saat kau rasakan. Apakah jadi satu pendamping setia dalam suka duka, selalu di samping. Cause I love you forever together and ever. Cause I love you forever together and ever. Oh, I got you in the long time. Ada kau lengkapi sapu siang dan malam. Rakan saya biarkan kau pergi seperti komet. Tetap di sini untuk satu planet. Saya akan lindungi kau macam ozon, agar jangan menipis kopu cinta sampai kosong. Selalu saya berdoa ke Tuhan untuk tolong, buat saya setia dan jauhi saya berbohong. Untuk bisa dapat kau itu bertahun-tahun. Ingat kala curhat dan slick sambil melamun. Miliki kau itu penuh jatuh bangun. Kini saya telah miliki wanita yang saya kagum. POWNY, yes, he is nurse, the good doc, 24/7, God bless. Sa akan jadi kau pendamping plus, kau sangat berarti, and nobody else. Apakah kau mau jadi sabu pendamping?